Saya jadi penjamin pada peminjam. Mengikut hukum syarak, jika peminjam tidak bayar hutang, adakah hutang itu dikira hutang saya? Jawabnya, mengikut peraturan, kita sebagai grantor, kita akan menjamin, kita menjadi penjamin. Jika dia tidak bayar, maka kita akan bertungkus lumus, berusaha suruh dia bayar. Itu asal penjamin. Manakala orang ni tak bayar, saya akan suruh dia bayar. Itu asal penjamin. Tapi penjamin sekarang, kalau dia tak bayar, kita bayar. Jawabnya, kalau kita sudah bersetuju, maka memang kita menanggung hutang si pulang kalau ada akad. Menurut hukum syarak, tidak sah grantor yang bayar. Kerana grantor hanyalah bukan menjamin berpindah hutang dengan ada ijab dan qabul. Tetapi hanya menjadi penjamin bahawa dia akan bayar. Itu asal dalam Islam. Kena ada dua orang saksi. Tapi kita sudah terbalik sekarang ni. Saksi yang tukang bayar. Ini maknanya salah di sisi syarak. Ramai yang ambil kesempatan tolong jadi grantor, dua kali bayar, tak nampak rupa, kita potong gaji seumur hidup. Betul tak? Benda ni memudaratkan orang ramai. Memudaratkan orang ramai, benda yang mudaratkan orang ramai memang tidak dibenarkan oleh Islam. Tapi undang-undang dunia gitulah.